بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. رسول عليه الصلاة والسلام bersabda, yaitu ini kelengkapan hadis yang ada di dalam matan. Kalian mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebagaimana dikatakan Banu Israel kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, qala innakum qaumun tajhalun. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Ini ucapan Banu Israel kepada Musa alaihissalam. Maka Musa alaihissalam mengatakan, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Musa alaihissalamu lamma tajawazal bahra bibani Israel wa agraqallahu aduwahum fihi wahum yanzuruna marru ala unasin ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikina. Musa alaihissalam tatkala mereka telah melewati lautan, tatkala beliau telah melewati lautan bersama Bani Israel, dan Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan musuh mereka di dalam lautan tersebut, yaitu Fir'aun dan para pengikutnya, dalam keadaan mereka melihat peristiwa tersebut, mereka yaitu Banu Israel melewati orang-orang yang sedang i'tikaf di sisi berhala-berhala mereka dari kalangan orang-orang musyrik. Faqala ha'ula'i li Musa alaihi salamu. Maka mereka ini pun berkata kepada Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qawmun tajahalun. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Musa alaihissalam mengatakan, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Angkara alaihim wa qala inna haula'i mutabbarum ma hum fih. Musa alaihissalam pun mengingkari mereka seraya mengatakan, sesungguhnya mereka ini, yaitu orang-orang musyrik, apa yang ada pada mereka merupakan kebatilan, yakni batilun, mutabbarun yaitu batil, wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil pula apa yang mereka amalkan, li'annahu syirkun, karena sesungguhnya yang mereka lakukan, yaitu orang-orang musyrik yang mengibadahi berhala mereka, itu adalah kesyirikan. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Musa alaihissalam mengatakan, Apakah selain Allah yang aku carikan untuk kalian sebagai sesembahan, padahal Allah telah mengutamakan kalian di atas alam semesta ini, yaitu pada zamannya, di zaman tersebut. Ankara alaihim alaihi salatu wassalamu kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ankara ala haula'i. Musa alaihi salam mengingkari mereka, yaitu Bani Israel yang meminta sesembahan, sebagaimana bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka ini, mengingkari sebagian sahabat yang meminta sebuah pohon sebagaimana Dhatu Anwat. Walakin haula'i wa haula'i lam yusyriku. Akan tetapi baik Bani Israel yang meminta sesembahan kepada Musa alaihissalam maupun sebagian sahabat yang meminta pohon sebagaimana Dhatu Anwat, mereka tidak berbuat syirik. Fabanu Israel lamma qalu hadhihi al-maqalata lam yusyriku. Maka Bani Israel tatkala mereka mengucapkan ucapan ini, mereka tidak berbuat syirik. Li'annahum lam yaf'alu, karena sesungguhnya mereka belum melakukan apa yang mereka minta. Wa kadzalika haula'i as-sahabatu law ittakhadhu dhata anwatin la asyraku. Dan demikian pula para sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhum, seandainya mereka mengambil Dhatu Anwat, tentunya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Walakinallaha hamahum, akan tetapi Allah azza wa jalla melindungi mereka. Lamma nahahum nabiyyuhum untahau, tatkala Nabi mereka melarang mereka, mereka pun meninggalkan perbuatan atau permintaan mereka tersebut. Wa qalu hadhil maqalata an jahlin, dan mereka mengucapkan ucapan ini karena ketidaktahuan. Ma qaluha an ta'ammudin, tidaklah mereka mengatakannya karena kesengajaan. Falamma 'alimu annaha syirkun intahu wa lam yunaffidhu. Maka tatkala mereka mengetahui bahwasanya ucapan mereka tersebut merupakan kesyirikan, mereka pun meninggalkannya dan mereka tidak melakukan apa yang mereka minta. Walau nafadhu la asyraku billahi azza wa jalla, dan seandainya mereka melakukan permintaan mereka tersebut, tentunya mereka terjatuh ke dalam syirik kepada Allah azza wa jal. Fasyahidu minal ayati, maka inti dari ayat tersebut yang terkait dengan pembahasan adalah anna hunaka man ya'budul asjar, bahwasanya di sana alafu minkum. Fasyahid minal hadith ya, harusnya ya. Fasyahidu minal hadith. Karena yang sedang dijelaskan ini hadith. Wallahu ta'ala a'lam. Dan inti dari hadith tersebut yang sesuai dengan pembahasan adalah bahwasanya di sana ada orang yang mengibadahi pepohonan. Lianna haula'i al-musyrikin attakhadhu dhata anwatin, karena sesungguhnya orang-orang musyrik ini mengambil zatu anwar. Wahawala haulai sahabatu alladhina lam yatamakkanil ilmu min qulubihim, hawalu an yatashabbahu bihim. Dan para sahabat ini yang belum kokoh ilmu di dalam kalbu mereka, mereka berupaya untuk menyerupakan diri dengan mereka, dengan orang-orang musyrik tersebut. Laula annallaha hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Allah Azza wa Jalla tidak melindungi mereka dengan rasulnya alaihi salatu wasallam, tentunya mereka telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Asyahidu, intinya adalah anna hunaka man yatabarraku bil asjari wa ya'kufu indaha. Bahwasanya di sana ada yang mencari berkah, yaitu ngalap berkah dengan pepohonan dan beriktikaf di sisinya. Wal 'ukufu ma'nahu, dan beriktikaf maknanya al baqa'u 'indaha muddatan taqarruban ilaiha. Tinggal di sisinya dalam waktu tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Fal 'ukufu huwal baqa'u fil makani. Maka al-ukuf, i'tikaf, yaitu tinggal di suatu tempat, berdiam diri di suatu tempat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah ta'ala kita selesaikan kitab ini pada pekan yang akan datang, ya. Setidaknya dua pertemuan lagi insyaAllah. Kemudian kita akan masuk pada kitab yang selanjutnya, yaitu Kasyfus Syubuhat. Dan nanti akan kita bagikan ringkasan dari Kasyfus Syubuhat. InsyaAllah ta'ala bagi yang di rumah kita bagikan melalui file PDF. InsyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadzalu, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.